tutur bangkan siapa di situ maju sampai dibangunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu li wa lakum, wafaqani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah, mempelajari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita masuk pada pembahasan syurutu sihhati salat atau syarat-syarat sahnya salat, atau dikenal dengan syurutu salat, salat syarat-syarat salat. Nah, maksudnya adalah syarat sahnya salat. Dan telah dijelaskan kemarin tentang perbedaan antara syarat dan rukun. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, coba sebutkan lebih dahulu siapa yang tahu apa bedanya syarat dengan rukun. Haris. Nah, bedanya kalau rukun adalah masuk dalam perkara sholat, tapi kalau syarat di luar sholat. Itu perbedaannya. Persamaannya apa persamaannya? Nah, Mujahid ditambahi, apa persamaan antara syarat dan rukun? Dan telah jelaskan perbedaannya. Nah, apa Mujahid? Baik, Haidar, persamaannya apa? Hah? Bukan itu jawabannya. Baik, Antum Alfian. Baik, ya. Semuanya adalah yang dimaksud dengan syarat dan rukun itu persamaannya adalah kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Itu persamaannya. Artinya apa? Baik syarat maupun rukun, maka dua-duanya ini merupakan apa? Hal yang menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Yakni kalau tidak terpenuhi syaratnya ataupun rukun-rukun sholatnya, maka sholatnya tidak sah, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persamaannya. Adapun sisi perbedaannya, kalau syarat itu artinya apa? Segala sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sholat, tetapi dia di luar sholat, artinya bukan bagian dari sholat itu sendiri, ya kan? Seperti kemarin beragama Islam contohnya, ini merupakan syarat sahnya sholat beragama Islam. Ya, tapi beragama Islam itu sendiri bukan bagian dari ibadah atau gerakan sholat, ya apa tidak? Nah, berarti ini disebut dengan syarat. Contoh lain kemarin apa? Berakal sehat. Berakal sehat menentukan sah atau tidaknya sholat, tetapi dia bukan merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Makanya disebut dengan apa? Syarat. Jadi syarat itu perkara-perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat, tetapi dia bukan bagian dari ibadah sholat itu sendiri. Nah, artinya perkara yang ada di luar sholat, begitu. Tapi kalau rukun, ya, perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat, tetapi dia juga merupakan bagian dari ibadah sholat itu sendiri. Contohnya kemarin takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini rukun sholat, ya. Dimana kalau seseorang tidak melakukan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Ya, di samping itu takbiratul ihram sendiri termasuk bagian dari ibadah sholat. Maka yang disebut apa namanya? rukun. Begitu ya. Ini bedanya antara syarat dan rukun. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah akan lebih jelas. Kita akan sebutkan contoh-contohnya dan apa saja syarat dan rukun sholat tersebut. Nah, kemarin kita telah masuk pada syurutus sholat. Ada berapa semua syurutus sholat itu? Ada berapa? Kita sebutkan kemarin syurutus sholat tis'atun. Ada berapa? 9. Syurutus sholat tis'atun. Syarat-syarat sholat itu semua ada 9. Adapun yang baru kita bahas kemarin baru berapa? Baru 2 saja. Yang pertama, asyartul awal al-islam, yakni beragama Islam. Asyartu tsani, syarat yang kedua, berakal sehat atau al-aql, yakni berakal sehat. Nah, seperti itu kemarin telah dijelaskan. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pada asyartu tsalis, syarat yang ketiga. At-tamyizu, yaitu tamyiz. Seperti kemarin telah dijelaskan tamyiz. Apa makna tamyiz? Ya, memayiz atau tamyiz. Apa maksudnya? Bisa membedakan. Naam, bisa membedakan antara ya baik buruk, ya ini bermanfaat atau tidak, berbahaya atau tidak, itu namanya mumayyiz. Nah, atau tamyiz. Nah, termasuk syarat sahnya sholat adalah jika orang yang sholat itu adalah orang yang sudah tamyiz atau anak kecil yang sudah tamyiz, maka boleh dan sah sholatnya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ikhwani azani wa azakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita berapa umurnya biasa anak-anak itu tamyiz. Kita perhatikan dalilnya. Dalil dari apa? Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Rasulullah, muru, perintahkan oleh kalian auladakum, anak-anak kalian, bisolah, untuk melaksanakan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, dan dia atau mereka itu adalah anak-anak yang berusia 7 tahun. Perhatikan, Rasulullah perintahkan ketika anak-anak sudah berusia 7 tahun, maka diperintah untuk apa? Diperintah untuk sholat. Jadi diajari untuk sholat. Nah, seperti itu ya. Itu diperintahkan demikian. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Ya. Dan pukullah mereka. Pukullah mereka. Ya, yakni bagi mereka anak-anak yang tidak mau sholat, sedangkan dia adalah anak yang sudah berusia 10 tahun. Perhatikan ini. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidurnya. Rawahu Abu Daud wal hadis hasan. Naam. Artinya apa? Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar mengajari dan memerintahkan anak-anak mereka salat. Lebih khusus pada usia 7 tahun mereka sudah mulai diperintah dan diajari sholat, tetapi dengan tidak dipaksa, yaitu dengan apa? Dengan perintah, ajakan, anjuran, dan betul-betul dorongan dari orang tua. Untuk apa? Membiasakan. Sedangkan kalau sudah usia 10 tahun, kemudian dia tetap tidak mau sholat atau bermalas-malas sholat, maka perintahnya apa? Pukul, ya, dipentung, ya, disuruh dengan paksa sedikit, ya, seperti itu. Ini dalam rangka untuk mendidik dan mengajari anak-anak supaya mereka mau sholat. Nah, seperti itu. Dan para ulama menjelaskan, disebutkan usia yaitu 7 tahun mulai diperintah sholat, dijelaskan oleh para ulama, as-sabiyyu yu'maru bisholat idza kana mumayyizan. Dan seorang anak kecil itu diperintah untuk sholat jika dia telah mumayyiz. Telah mumayyiz atau telah tamyiz. Ya, nah, yaitu bisa membedakan. Wa idza lam yakun mumayyizun fala yu'mar. Tetapi kalau dia belum mumayyiz, maka tidak diperintah dengan paksa. Li'annahu la ya'rifu syai'a, karena mereka ini belum tahu apa-apa. Wa lihada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qayyida abna'a sab'in, oleh karena itu Nabi SAW menentukan anak kecil yang berusia 7 tahun untuk diperintah sholat, li'anna sabiyya ghaliban yumayyizu fi hadha sinni, ya, dikarenakan anak kecil itu secara umum kebanyakannya mereka telah mumayyiz pada usia 7 tahun ini, begitu ya. Jadi anak-anak kalau sudah usia-usia seperti itu mumayyiz, maka dibiasakan diperintah dengan diajari dengan sholat. Nah, karena mereka pada usia-usia tersebut, nah, sudah bisa memayis, bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk, meskipun ya kadang nakal, ya. Demikian pula dia sudah mengenal hal-hal yang bermanfaat atau yang membahayakan dirinya, maka sudah memayis yang demikian. Nah, kalau sudah usia 7 tahun seperti ini, maka diperintah untuk sholat. Dan kalau sudah 10 tahun harus lebih dipaksa lagi, dikerasi lagi untuk mendirikan sholat supaya besarnya lagi tidak berat, supaya ketika dewasa nanti tidak berat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu dalam hadis yang mulia ini, ketika usia 10 tahun kok tidak mau dipaksa sedikit dengan dipukul, diancam dengan pukulan, ini termasuk salah satu bentuk pendidikan. Kalau anak diomongin tidak bisa, dinasihati kok kurang bermanfaat bagi dirinya, nah, boleh dilakukan pendidikan dengan memukul, nah, tapi dengan catatan, yaitu pukulan yang tidak sampai melukai tubuhnya, ya, karena pukulan itu dibolehkan, sebagaimana dalam hadis ini dan juga yang lainnya, nah, dalam rangka untuk menakuti, bahkan untuk mendidik mereka. Syekh Jamil Zainul Hafidzallah dalam kitab Naam Kaifa Murabbi Auladana, beliau menyebutkan dalam kitabnya Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Di sana disebutkan dengan berdasarkan hadis-hadis ini, maka Syekh Rahimallah berikan, boleh bagi orang tua menyediakan alat pukul semacam cambuk atau sejenisnya di rumah, ya, untuk menakut-nakuti anak-anak yang bandel dan nakal-nakal, yang tidak mau ibadah sholat, tidak mau berbuat baik, sulit diatur, sulit untuk diajari dengan kebaikan, maka ditakuti dengan alat pukul semacam itu adalah dalam rangka untuk mendidik mereka. Nah, digunakan sebatas keperluan. Kalau memang bisa dinasihati dengan lisan, nasihati dengan lisan. Kalau enggak mau, agak dikeras sedikit, dijewer, ya, cubit sedikit dan sebagainya. Kalau sudah memang tidak bisa, baru dipukul. Dan itu pun tidak boleh mukul wajah, tidak boleh pukulan yang keras yang sehingga menimbulkan luka kepada anak. Nah, ini termasuk pendidikan dalam agama kita. Maka Rasulullah mengajari, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat sedangkan mereka adalah anak yang telah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Dan pukullah mereka, ya. Naam, dan dalam keadaan mereka adalah anak yang telah berusia 10 tahun. Ini penting. Ya, karena apa? Kalau sudah usia dewasa mau dipukul, bapaknya mukul, ya dibalas ganti sama anaknya. Begitu ya. Karena apa? Kalau sudah dewasa bukan bapaknya yang mukul, anaknya yang ganti balas, begitu ya. Nah, karena sudah merasa kuat gitu. Tapi kalau ketika masih anak-anak, boleh seperti itu dalam rangka untuk mendidik. Nah, kemudian yang penting lagi adalah pada usia-usia 10 tahun semacam ini, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan, ya, mereka, ya, di antara mereka itu dalam masalah tempat tidur. Ini termasuk juga peringatan kepada pengasuh asrama anak-anak, baik putra maupun putri atau akhwat banin banat, ya, dan juga remajanya ataupun akhwatnya, perhatikan tempat tidur. Tidak boleh satu tempat tidur dipakai dua orang. Harus sendiri-sendiri. Supaya apa? Kalau perlu dipisah dengan tas atau dengan apa, papan atau bangku atau apa, supaya tidak ngabak. Nah, satu tempat tidur dipakai berdua. Kapan itu? Ada laporan, ya, dilihat di tempat tidurnya anak-anak, ya. Kok ada anak-anak tidur bareng, ya, tanpa sadar rangkulan. Nah, ini bahaya. Bisa mendatangkan perkara yang bahaya, ya. Meskipun sama-sama lakinya atau sama-sama perempuannya, maka ini harus dipisahkan. Hati-hati, ya, tempat tidur ditata yang rapi, jangan dipakai untuk satu tempat tidur dua orang, ya. Ini paham ya semuanya, ya, tidak boleh satu tempat tidur dua orang, bahaya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memisah tempat tidur supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya. Baik, dalam hadis yang lain dari Abdullah Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murus sabiyya bis salat idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Pukullah, perintahkan anak-anak kecil untuk sholat. Apabila mereka berusia telah mencapai 7 tahun dan apabila mencapai 10 tahun, maka pukullah kalau atas mereka ini kalau mereka tidak mau sholat. Nah, seperti itu. Ini diambil faedah oleh para ulama ikhwan bahwa usia mumayyiz bagi anak-anak itu adalah usia sekitar 7 tahunan. Karena usia-usia seperti itu sudah mulai anak bisa menggunakan akal sehatnya, bisa disuruh, bisa diperintah dengan baik, begitu ya. Nah, sehingga kalau mereka sholat sudah sah, sudah benar. Tapi bagi yang di usia di bawah 7 tahun bukan berarti dibiarkan saja tidak dididik sholat. Bahkan kalau perlu anak-anak kecil, ya anak-anak kita yang masih kecil, sering-sering diajak ke masjid untuk sholat berjamaah, ditunjukkan cara-cara sholat. Ya, supaya mereka melihat kebiasaan salat jamaah di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Ini syarat yang ketiga. Apa tadi syarat ketiga? Tamyiz ya, tamyiz atau mumayyiz. Ya, ini bisa membedakan yaitu pada usia anak-anak umumnya adalah 7 tahun ya. 6, tetapi yang kurang dari itu boleh diajari ya dengan baik. Nah, asyartu rabi, syarat yang keempat, tambahi at-taharah, bersuci ya, atau di sini adalah raf'ul hadas, menghilangkan hadas atau bersuci. Nah, bersuci yang dimaksud artinya adalah bahwa orang yang mau sholat hendaknya dia bersuci, apakah dengan berwudu kalau itu hadasnya hadas kecil, atau mandi kalau itu hadasnya hadas besar ya. Nah, dalilnya banyak dalam perkara ini. Contohnya dalil dalam Al-Quran, perintah untuk bersuci. Allah berfirman di surat Al-Mudathir ayat keempat. Wa dalil awal qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu hendaknya kamu bersihkan, kamu sucikan. Ini perintah untuk bersuci, khususnya mensucikan pakaian dari segala bentuk hadas maupun najis dan kotoran. Begitu ya. Nah, seperti itu. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, kasirun minal ulama yaqul inna izalatan najasah anha syartun min syurutis shalah. Sesungguhnya membersihkan najis atau menghilangkan najis dari pakaian itu merupakan salah satu syarat daripada syarat-syarat salat. Nah, demikian pula yang dikatakan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti' dan yang lain ya, seperti itu. Nah, jadi membersihkan pakaian termasuk dari apa syarat sahnya sholat. Demikian pula dari badan. Dari badan membersihkan pakaian atau badan atau tempat sholat, semuanya itu harus dihilangkan dari hadas atau najis dengan cara apa? Bertoharoh. Bertoharoh yaitu bersuci. Apakah toharoh ya dengan berwudu atau bertayamum atau dengan mandi ya, mandi cuci, mandi besar ya, seperti itu. Toharoh dengan wudu yaitu bagi hadas kecil. Toharoh dengan mandi dengan hadas, karena apa? Hadas, hadas besar. Coba Habib tunjukkan contoh hadas kecil itu apa? Kencing terus kentut terus berak. Ya, kalau hadas besar contohnya apa, Udaifah? Ya, hadas besar itu apa? Isa? Loh, kita tahu apa, Habib? Junub ya, orang yang mengalami junub itu hadas besar. Maka cara bersucinya dengan bagaimana, Habib? Cara bersucinya dengan mandi besar atau mandi wajib atau mandi janabah atau mandi junub. Barakallahu fikum. Nah, ini dalil pertama. Dalil kedua dari hadis yang menjelaskan perintah untuk bersuci ya tatkala orang mau sholat, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus salati tuhur wa tahrimu had takbir wa taqlilu had taslim. Kata Rasulullah SAW, miftahus salati at-tuhuru. Miftahus salat, artinya apa? Kuncinya salat. Yani kunci pembuka salat adalah at-tuhur, yakni bersuci alias berwudu. Wa tahrimuha, dan haramnya salat itu at-takbiru, dengan takbir. Maksudnya dengan takbiratul ihram. Disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang dengannya menjadikan haramnya semua perbuatan selain sholat. Makanya dinamai dengan takbiratul ihram, takbir yang menjadikan haramnya semua perbuatan selain sholat. Maka dikatakan wa tahrimuha at-takbir, haramnya sholat adalah dengan takbir. Maksudnya orang kalau sudah melakukan takbiratul ihram, semua kegiatan apapun selain sholat haram baginya, tidak boleh. Kalau dikerjakan batal sholatnya. Begitu. Contohnya orang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu dia ngambil di sakunya permen, dimut begini, dimakan. Ini batal enggak sholatnya? Batal, karena makan minum itu membatalkan sholat. Gitu. Makanya kalau sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka haram semua bentuk kegiatan apapun. Kalau dikerjakan membatalkan sholatnya. Begitu ya. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha, dan halalnya sholat itu at-taslimu, yaitu dengan ucapan salam. Kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum, maka halal lagi semua perbuatan apapun selain sholat. Begitu. Maka menjadi syaitnya di sini adalah pada kalimat awal, miftahus sholat at-tuhuru, kunci pembuka sholat adalah bersuci. Nah, ini menunjukkan bahwa bersuci itu adalah termasuk syarat sahnya sholat. Nah, bersuci apakah dengan wudhu atau dengan mandi. Nah, hadis tadi sahih atau hasan, dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil dan yang selainnya. Baik, dalil lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu lebih dahulu. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ini masyhur hadisnya ya. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu lebih dahulu. Ini kalau hadas dengan wudu atau dibersihkan dengan wudu, itu hadas kecil atau besar, Haris? Besar. Kecil atau besar? Kecil. Contohnya tadi berak, kencing, kentut, ya itu termasuk adalah membatalkan wudu ya, hadas yang bisa dihilangkan dengan thaharah, dengan bentuk bersuci itu berwudu. Nah, dan hadis lain tentang masalah ini juga sangat banyak lagi, begitu ya. Nah, contohnya lagi ya, dari lagi dari hadis Ibnu Abbas qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, suatu hari Nabi pernah melalui dua kuburan. Faqala, kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzibani kama yu'adzibani fi kabirin. Ya, wama yu'adzibani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini, kedua-duanya sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Tetapi mereka diazab bukan sebab karena sesuatu yang besar. Ya, tetapi suatu amalan ya sebenarnya dianggap sepele oleh manusia, tapi ini ternyata membuat azab di dalam kubur. Apa itu? Ya, mereka melakukan amalan apa kok sampai dikubur diazab oleh Allah Ta'ala dalam kubur? Kata Rasulullah SAW, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana la yastatiru minal baul, yang satu penghuni kubur ini, mereka ini tidak ya menutup diri dari kencingnya. Maksudnya apa? Orang seperti ini tatkala dia buang hajat itu dengan kencing, maka setelah selesai kencing tidak bersuci. Ya, tidak membersihkan najis dari kencingnya tadi di kemaluannya sehingga langsung mengenai bajunya. Habis kencing ya dikipat-kipatkan begitu aja ya, digerak-gerakan begini langsung dimasukkan celananya. Ini najis gak seperti ini? Najis. Harusnya diapakan dulu? Disiram dengan air apanya? Ya kotoran kemaluan, yang ada kemaluan itu disiram dengan air, dibersihkan dengan air, begitu ya. Tapi kok kemudian tidak dicuci? Banyak gak seperti ini? Di jalan-jalan itu loh, banyak sopir-sopir angkot, ya abang-abang becak, ataupun orang-orang umum, kalau udah kebelet, langsung di pinggir jalan, cur begitu ya. Habis gitu, langsung dimasukkan celananya. Na'udzubillah. Ya? Oh, seperti ini, menyebabkan azab kubur. Ya, seperti ini. Ya, kata Rasulullah, adapun salah satu penghuni kubur ini, mereka tidak menutup diri dari kencingnya atau tidak bersuci dari kencingnya. Wa amal akhar, adapun penghuni kubur yang lainnya, fakana yamshi bin namimah, yaitu dulu dia itu kemana-mana dia berjalan, na'am kerjanya apa? Suka membawa namimah atau suka mengadu domba antara satu dengan yang lain. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Maka syaratnya di sini apa? Tadi, orang yang tidak mau bersuci atau mensucikan dirinya dari najis, yaitu dicontohkan di sini kencing misalnya, orang yang tidak mau bersuci dari kencing, ya habis kencing tidak disiram pada kemaluannya atau dibersucikan kemaluannya, ya langsung pakai celananya atau bajunya sehingga nempel najisnya pada baju dan pakaiannya tadi atau celananya tadi. Maka akibatnya apa? Dengan sebab hal tersebut Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di dalam kubur. Nauzubillah. Ya, seperti itu. Karena itu anak-anak pun biasakan ya bagaimana caranya bersuci ya tatkala kita habis kencing. Ya, kalau memang tidak ada air misalnya di kamar mandi, kita jauh misalnya di tengah jalan, kebelet dan sebagainya. Boleh dengan cara apa? Istijmar atau istijmar yaitu dengan menggunakan batu, bersuci dengan menggunakan batu gantinya air. Berapa butir batunya minimal? 3 butir batu. Itu kalau memang dirasa belum bersih boleh ditambahi lagi yang ganjil ya. Tapi paling sedikit 3 batu ya. Nah, artinya apa? Ketika kamu kencing di tengah jalan tidak ada air, tidak ada apa? Nah, tisu ataupun penggantinya air yang bersih, maka kamu ambil batu. Siapkan terus cari tempat tersembunyi yang jauh dari pandangan manusia kita. Nah, artinya apa? Jangan sampai kencing diketokkan atau diperlihatkan kemaluannya pada orang lain. Haram, tidak boleh. Ya, orang melihat kemaluan kita pun juga tidak boleh. Ya, seperti itu. Maka harus, nah, menyepi atau bersembunyi dari pandangan orang lain. Sehingga ketika selesai kencing, maka itu ya, ini misalnya ini kemaluan kita begini, terus kemudian batunya diambil, dibersihkan, ditutulkan begini, buang satu, ambil lagi ya, sampai betul bersih ya. Nah, begitu, begini caranya ya, dibuang. Itu kalau bagian pelajaran fikih sudah kita lewati, tapi insya Allah nanti akan masuk di sana ya bab masalah ini. Tapi walhasil syaratnya di situ, yakni orang yang tidak bersuci dari najis atau kotor atau hadas ya, yang nempel di badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya, maka tidak sah sholatnya. Ya, orang yang demikian kalau toh sholat dalam keadaan najis pakaiannya, karena habis kencing dia tidak bersuci, langsung dimasukkan ya ke bajunya atau celananya, maka terkena najis kalau dibuat sholat, enggak sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini syarat yang keempat. Apa tadi? Apa? Menghilangkan apa? Ya, toharoh. Saya ulangi lagi ya. Syarat yang keempat adalah bertoharoh atau bersuci, atau dengan kata lain menghilangkan najis, mengangkat hadas atau menghilang najis. Nah, insyaallah akan dibahas nanti dalam lanjutannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah empat saja dulu yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah akan kita sambung kembali pada perjumpaan yang akan datang. Sebelum ditutup, diulangi lagi empat syarat sholat yang sudah kita pelajari. Pertama apa? Beragama Islam. Terus? Berakal sehat. Yang kedua? Memayis atau mis. Yang keempat? Bersuci atau bertoharah. Barakallahu fikum. Tolong ingat baik-baik. Insyaallah kita akan sambung kembali besok. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.